Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita masih pada bab yang ke-22 yang membahas tentang permasalahan al-waqfu, wakaf. Kita lanjutkan ucapan al-muallif, qala khamisan, yang kelima di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan seputar permasalahan wakaf. Al-waqfu 'aqdun lazimun yathbutu bimujarradil qawli wala yajuzu fashuhu wala bay'uhu. Al-waqfu, waqaf itu merupakan 'aqdun lazim. Dalam pembahasan jual beli kita mendengar akad lazim dan akad apa satu lagi? 'Aqdun jaiz. 'Aqdun lazim dan 'aqdun jaiz. 'Aqdun jaiz itu adalah suatu akad di mana kedua belah pihak, salah satu atau kedua belah pihak memiliki hak yang sama untuk membatalkan, menghentikan, memutuskan akad tersebut. Ini namanya 'aqdun jaiz. Mau dilanjut boleh, berhenti di tengah jalan juga silahkan, selama tidak memadharatkan pihak yang lain. Seperti yang sering terjadi di antara kita adalah akad mudharabah. Ini namanya 'aqdun jaiz. Terjadi kerjasama bagi hasil antara dua orang selama setahun kesepakatannya. Mereka ingin melanjutkan selama setahun sampai berakhir sesuai dengan kesepakatan, itu boleh. Atau salah satu dari kedua belah pihak berhenti di tengah jalan. Saya enggak bisa lanjut sampai setahun penuh. Saya cuma 6 bulan saja karena ada 1-2 hal yang ingin dikerjakan. Ketika dia berhenti dalam posisi tidak membahayakan, tidak memadharatkan saudaranya, boleh dia berhenti, tidak masalah. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentunya. Lawan dari 'aqdun jaiz adalah 'aqdun lazim. Kalau 'aqdun jaiz tadi boleh berhenti, wakaf adalah 'aqdun lazim, harus dijalankan, harus diwujudkan. Yathbutu bimujarradil qawli, di mana wakaf itu akan terwujud, akan terjadi hanya sebatas, hanya karena orang itu mengucapkannya. Kalau dia sudah mengucapkan hadza waqfun lillahi ta'ala, ini tanah saya, ini sebidang tanah ini saya wakafkan. Sudah terucap wakaf. Ada yang mendengar, ada saksinya. Maka lazim, harus diwakafkan sebidang tanah tersebut. Atau hadzal bunyan waqfun lillahi ta'ala. Bangunan ini yang saya miliki ini, perumahan, rumah bedengan, rumah yang saya buat, gedung, bangunan ini wakaf. Apakah untuk pendidikan wakafnya? Maka harus dijalankan untuk pendidikan. Atau untuk perumahan wakafnya? Harus untuk perumahan. Kalau sudah diucapkan, 'aqdun lazim. La yajuzu fashuhu. Tidak boleh sama sekali dibatalkan. Tidak boleh dibatalkan oleh si pewakaf langsung. Tidak boleh pula dibatalkan oleh anak keturunannya, anak-anak kandungnya, cucu-cucu kandungnya, ahli warisnya yang lain, enggak boleh. Harus menjadi wakaf selamanya. Wala bay'uhu, tidak boleh pula dijual. Selagi dia masih bermanfaat sebagaimana niat pewakafnya, enggak boleh dijual. Misal, dia mewakafkan sebidang tanah perkebunan. Ini saya wakaf ini, kebun sawit 2 hektar. Asalnya adalah sebidang tanah dan perkebunan. Adapun hasilnya itu yang akan digunakan untuk pemanfaatan. Kebun 2 hektar ini saya wakafkan, kebun sawit atau kebun karet 2 hektar saya wakafkan, hasilnya untuk pendidikan. Selagi kebun itu masih menghasilkan antara sedikit dan banyak, ada kalanya buahnya banyak, sehingga hasilnya juga banyak, ada kalanya masa trek, ada masanya kemarau, bahkan kurang menghasilkan, maka tetap selagi dia masih ada manfaatnya, tergantung manfaatnya itu sedikit atau tidak, maka tidak boleh dijual sama sekali. Enggak boleh, oh sekarang kayaknya perkebunan sawit sudah ketinggalan zaman ini. Sudah enggak, bukan sebuah usaha lagi yang diminati. Sudah ganti saja. Atau jual saja ini kebun sawit ini, kita ganti dengan kebun yang di sana. Padahal masih menghasilkan. Masih ada hasilnya, masih bisa digunakan untuk biaya pendidikan. Maka enggak boleh. Walaupun tempatnya yang baru lebih strategis, walaupun tempat yang baru mungkin diyakini atau terlihat selama ini lebih banyak hasilnya, maka wakaf yang pertama tidak boleh dijual. Kenapa? Karena masih menghasilkan, masih memberikan manfaat. Adapun kalau tidak ada manfaat sama sekali, baik itu rumah, kebun, bahkan masjid, boleh untuk dibongkar, dilelang, dijual. Yang masih bisa dijual, dan dipindah ke masjid yang baru, hal-hal yang masih bisa dipindah, dimanfaatkan. Adapun kalau masih memberikan manfaat, fala yajuzu, la yajuzu fashuhu wala bay'uhu. Enggak boleh dibatalkan wakafnya, yang tadinya sudah terikrar wakaf, oh tiba-tiba berubah menjadi milik pribadi. Hasilnya dinikmati oleh dirinya, keluarganya, orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab dia dalam memberikan nafkah, sudah bukan wakaf lagi. Oh itu sudah bukan wakaf, itu sudah jadi milik pribadi, enggak boleh. Ini hukum yang berkaitan seputar permasalahan wakaf. Kalau sudah mengucapkan wakaf, maka harus benar-benar diwakafkan, tidak boleh dibatalkan. Dan apabila wakaf itu masih memberikan manfaat sebagaimana niat dari pewakaf tadi, maka tidak boleh dijual. Hadisan yang keenam, an yakunal mauqufu muayyanan fala yasihu waqfun ghairu muayyan. Maka yang keenam, barang yang diwakafkan adalah sesuatu yang muayyan, yang jelas tersebut difahami, maka tidak sah, fala yasihu, tidak sah waqfun, mewakafkan sesuatu ghairu muayyan, yang tidak disebutkan dengan jelas. Misal ada seorang ingin mewakafkan, ya sudah, saya wakaf tanah saya 2 hektar. Yang mana? Tanah dia yang mana yang akan diwakafkan? Enggak jelas. Dia ingin mewakafkan tanahnya 2 hektar, yang mana tanahnya? Udah, bangunan-bangunan saya itu wakaf. Bangunan yang mana? Enggak jelas. Maka harus diperjelas. Sebidang tanah saya yang letaknya, lokasinya di sana, ukurannya sekian, itu saya wakafkan. Bangunan yang saya bangun di daerah sana itu, yang berseberangan atau bersebelahan dengan ini dan itu saya wakafkan. Ini jelas, boleh yang seperti ini. Adapun kalau tidak jelas, maka tidak diperbolehkan. Atau saya punya ternak, saya wakafkan. Selagi memberikan manfaat, misal untuk transportasi, atau untuk membajak sawah dan sebagainya. Saya punya kendaraan, saya wakafkan. Kendaraan yang mana? Dia punya banyak kendaraan. Maka harus diperjelas. Sabian yang ketujuh, yakunal waqfu munjizan ay fil hal fala yasihul waqful muallaq walal muaqqatu illa ala mautihi. Hendaklah wakaf tersebut munjizan fil hal, langsung benar-benar diwujudkan, nyata. Fala yasihul waqful muallaq, maka tidak boleh mewakafkan sesuatu tapi masih terikat, tergantung. Walal muakkad, tidak pula ditentukan, dibatasi dengan waktu. Selama Ramadan saya wakafkan ini untuk kegiatan ini dan itu. Dibatasi waktu. Selama Dzulhijjah, selama bulan Dzulhijjah saya wakafkan untuk ini. Dibatasi dengan waktu, tidak diperbolehkan. Atau terkait dengan kondisi muallak. Selagi saya belum memanfaatkan bangunan yang saya bangun, maka saya wakafkan. Silakan yang ingin menempat di rumah saya, boleh. Selagi saya belum tinggal di sana, saya wakafkan. Kalau saya sudah tinggal di sana, maka wakafnya saya cabut. Enggak boleh yang seperti ini. Tidak diperbolehkan sama sekali. Illa ala mautihi, kecuali tergantungnya wakaf itu dengan hidup dan matinya dia. Artinya, kalau saya meninggal dunia, sepeninggal saya, kalau saya mati, maka bangunan saya yang di sana itu waqfun lillahi ta'ala. Wakaf, menjadi wakaf. Boleh yang seperti ini. Dan itu pun terkait dengan masalah wasiyah. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dia miliki. Misal dia milik dia punya 3 buah rumah. Yang satu, kalau saya meninggal dunia, maka rumah yang itu saya wakafkan. Setelah dinilai ternyata tidak sampai sepertiga dari hartanya, boleh. Tetapi kalau melebihi dari sepertiga, tidak diperbolehkan. Batas maksimal wasiyah, ketika seorang mengeluarkan hartanya sepeninggal dia, maka tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Saminan yajibul amalu bisyartil waqifi idza kana la yukhalifu syara', wajib untuk menjalankan wakaf itu sebagaimana yang dipersyaratkan oleh sang pewakaf. Saya mewakafkan tanah ini untuk dibangun bangunan perumahan agar ditempati oleh ikhwah, tempat dia di sana untuk pemukiman. Syaratnya ini untuk pemukiman, maka harus dijalankan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh sang pewakaf tadi. Tidak boleh lantas dibangun pertokoan. Itu kayaknya kalau dibangun perumahan justru membahayakan, enggak bisa. Sudah kita bangun pertokoan saja. Kita sewakan, menghasilkan uang, kemudian digunakan untuk kemaslahatan umum. Maka tidak diperbolehkan. Kalau wakafnya tadi adalah untuk perumahan, ya digunakan untuk perumahan. Kalau wakafnya untuk pertokoan, digunakan untuk pertokoan. Tidak untuk yang lain-lain. Kalau wakafnya untuk pendidikan, digunakan untuk pendidikan. Sesuai dengan syarat dari sang pewakaf tadi. Selama hal itu tidak menyelisihi syariat. Tasian yang ke-9. Iza waqafa ala auladihi istawa fihi dhukur wal inas. Apabila seorang mewakafkan untuk anak-anaknya, maka sama saja. Atas anak-anaknya yang pria ataupun yang wanita. Tidak ada kelebihan. Tidak ada lebih. Yang ini lebih. Yang sana yang laki-laki lebih. 2 kali lipat sebagaimana warisan. Yang perempuan hanya 1 bagian. Tidak demikian. Tetapi istawa fihi az-zukur wal inat. Sama saja antara anak-anaknya yang pria dan yang wanita. Allahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita sambung pada waktu mendatang. Biiznillah masuk dalam bab yang ke-23 yang membahas tentang al-hibah wal-atiyah dan hukum-hukum seputar permasalahan hibah dan atiyah. Dan ini merupakan bab yang terakhir dari kitabul mu'amalat. Khaira subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.